ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah. As-su'al, pertanyaannya, ma huwa al-ilmu alladhi yajibu ta'allumuhu 'ala kulli muslimin wa muslimatin? Ilmu apa yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah? Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjawab, al-jawab, jawabannya, al-ilmu alladhi yajibu ta'allumuhu 'ala kulli muslimin wa muslimatin al-khamsatul arkan thumma ba'da dhalika aydan ma awjaballahu 'alaik. Ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah adalah ilmu tentang rukun-rukun Islam yang lima. Kemudian setelah itu, hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadamu. Nah, semua perkara yang Allah wajibkan kepada kita, wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Rukun-rukun Islam yang lima tentunya mencakup dua kalimat syahadat. Hendaknya kita mempelajari makna dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib bagi kita untuk mempelajari tentangnya. Wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid. Wajib bagi kita untuk mempelajari sunnah atau tariqah yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang kedua, salat, yaitu salat lima waktu, wajib bagi kita untuk mempelajari tata caranya, syarat rukunnya, wajib-wajibnya, dan seterusnya. Wajib mempelajari pembatal-pembatal sholat, ya, dan lain-lain. Wajib bagi kita untuk mempelajari tata cara siam, tata cara puasa Ramadan yang benar, yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mempelajari zakat, tentang zakat. Jika kita memiliki harta yang telah mencapai nisab dan telah genap satu haul, satu tahun, maka wajib mempelajari tentang zakat agar supaya bisa mengeluarkan zakat dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita memiliki kemampuan untuk melakukan umrah ataupun haji, wajib bagi kita untuk mempelajari tentang umrah dan haji. demikian seterusnya dari hal-hal yang Allah wajibkan yang lainnya. Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, maka pelajari bagaimana tata cara berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya dari hal-hal yang Allah wajibkan. Pelajarilah. Kemudian kata Syekh, anta rajulun indaka tijarah, engkau seseorang yang memiliki perniagaan, misalnya seorang pedagang, tajir. Wajib alaika an tata'allam ma huwa al-halal wa ma huwa al-haram min at-tijarah. Maka wajib bagimu untuk mempelajari mana yang halal dan mana yang haram dalam perdagangan, dalam jual beli. Wajib jika engkau mau berdagang, mau jadi pedagang, wajib bagimu mempelajari mana yang halal dan mana yang haram dalam jual beli, dalam perdagangan. Karena jangan sampai engkau terjatuh ke dalam hal yang haram dalam pekerjaanmu, dalam perdaganganmu, yang kemudian ketika engkau sudah asyik, sudah mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang haram dalam perdagangan, setelah itu engkau mengetahui hukumnya itu haram, berat, berat meninggalkannya. Beda mungkin kalau dari awal dia tahu itu haram. Nah, ini haram, gak boleh jual beli dengan cara seperti ini, gak boleh jual beli barang-barang begini. Ya, dia cari cara lain, dia cari barang lain atau yang semisalnya. Namun ketika dia gak belajar dulu tentang jual beli, kemudian sudah masuk dalam kancah jual beli dengan mendapatkan keuntungan yang menggiurkan, setelah itu baru tahu kalau cara yang dia pakai itu gak boleh. Berat, dunia, dunia. Inna likulli ummatin fitnah, wa inna fitnata ummati almal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, fitnahnya, dan ujian yang akan menimpa kepada umatku ini adalah harta benda. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan fitnah harta. Dibukakan harta dunia kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibentangkan dengan lebar. Harta dunia kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai ujian. Apakah dengan harta tersebut dia mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan hak-haknya? Apakah dengan harta tersebut dia bersedekah? Apakah dengan harta tersebut membantu dia untuk bertakwa kepada Allah? Apakah harta tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah? Apakah harta tersebut digunakan untuk membantu saudaranya? Ila akhirih. Harta kita adalah ujian. Ini sebagai contoh yang dibawakan oleh Syekh, ya, jika engkau adalah seorang pedagang, wajib bagimu untuk mempelajari mana yang halal dan mana yang haram, supaya tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kemudian kata Syekh, antara julun tuhibbu an tusafir, yang bagi an tata'allama adab as-safar. فالأمر الذي أوجبه الله عليك هو الذي يعتبر واجبا. Engkau seorang yang suka safar, suka melakukan perjalanan safar, ya, maka seyogianya bagimu untuk mengetahui adab-adab safar, ya. Wajib bagimu mengetahui adab-adab safar. Fal amru alladhi aujabahullahu alayka huwa alladhi yu'tabaru wajiban. Maka perkara yang Allah wajibkan padamu, itulah ilmu yang wajib engkau pelajari. Lasna naqulak annahu yajibu alayka an tata'allama hadith man shalla al-fajra fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullaha hatta tala'ati syams. Tsumma shalla rak'ataini raja'a bi ajri hajjatin wa umrah. Hadza min al-fadha'il in sahha. Lasna naqul innahu yajibu 'alaika an tata'allama. Kami tidak mengatakan bahwasannya wajib bagimu untuk mempelajari hadis ini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah kemudian duduk zikir kepada Allah sampai matahari terbit kemudian salat dua rakaat, maka dia pulang dengan membawa pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadza min al-fadha'il in sahha, kata Syekh, ini termasuk dari keutamaan-keutamaan. Keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jal sampai matahari terbit kemudian salat dua rakaat. Maka keutamaannya pahala haji dan umroh yang sempurna. Ini termasuk keutamaan-keutamaan in sahha, apabila sahih. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kami tidak mengatakan wajib bagimu mempelajari hadis ini, wajib bagimu mempelajari hadis itu, ya. Lakin akan tetapi kata Syekh, al wajib 'alaika an tata'allama ma aujaballahu 'alaika. Akan tetapi yang wajib bagimu adalah engkau mempelajari apa yang Allah wajibkan padamu. Hal-hal yang Allah wajibkan padamu wajib engkau pelajari. Idza aradta an tatazawwaja taqra fi adabiz zifaf. Apabila engkau hendak menikah, maka bacalah kitab tentang adabuz zifaf. Adab-adab menikah. Bahkan dalam setiap kitab fikih, ya, di situ disebutkan kitabun nikah, ada kitabun nikah. Ya. Apabila engkau hendak menikah, baca, ya, kitab pembahasan tentang adabuz zifaf, adab-adab menikah. Hatta ma yadkhulur rajulu ala imra'atihi wa hiya haid. Supaya jangan sampai seseorang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, karena hukumnya haram. Wa hatta ma yutalliquha wa hiya haid, dan supaya seorang laki-laki tidak mencerai istrinya dalam keadaan haid, karena enggak boleh mencerai istri dalam keadaan haid. At-talaqu wa hiya haidun la yajuz, karena mentalak dalam keadaan istri sedang haid itu tidak boleh. Wa hatta ma yutalliquha wa yaqulu anta taliqun thalasan. Dan supaya dia tidak mengatakan atau dia tidak mentalak istrinya dengan mengatakan anta taliq thalas. Anti taliq thalas. Engkau saya cerai talak tiga. Langsung. Supaya dia tidak mengatakan ucapan yang seperti ini. Ila ghairi dzalika min at-talaqil bid'i. Dan yang selain itu dari jenis-jenis model-model talak bid'ah. Kemudian kata Syekh, al-hayatul lati tuzawiluha wa tahtarifu fiha. Kehidupan yang engkau tekuni, yaitu ma'isyahmu, pekerjaanmu, yang engkau mencari penghidupan, mencari keuntungan di dalamnya. Maka hendaknya engkau pelajari tentang pekerjaanmu ini. Apakah ini pekerjaan yang halal ataukah tidak? Apakah pekerjaanmu ini akan membantu ibadahmu? Atau sebaliknya, pekerjaanmu menjauhkan engkau dari Allah Azza wa Jalla. Anta sayurifi. Engkau tukang menukar uang. Yajib alaika anta ta'allama umur as-sarafah. Wajib bagimu untuk mempelajari tentang tukar-menukar uang. Mahwal halal minal haram. Mana yang halal dari yang haram. Wajib kau mempelajari hal-hal yang haram dan hal-hal yang boleh di dalam tukar menukar uang. Ma ya'tika syakhsun wa yaqulu lak. Jangan sampai datang kepadamu seseorang kemudian dia berkata kepadamu, ana urid antusarrif li hadzal 500 indi asharat wa saqalatni au indi 5 riyalat wa saqalatni uridu antusarrifuni li walaka 10 riyal au laka 20 riyal fa waqa'ata fir riba. Idza zitta aw istazadta riyalan wahidan fa'arafna ma huwa al-ilmu alladhi awjabahullahu 'alaik. Kata Syekh, jangan sampai datang seorang kepadamu dan mengatakan, aku ingin menukar uang, aku ingin kau tukar uangku ini yang 500 riyal ini. Aku memiliki 10 kepingannya. Artinya banyak kepingannya 500 riyal ini. Wasaqalatni dan memberatkan aku. Atau kau memiliki 5 riyal dan memberatkanku. Aku ingin kau menukarnya supaya lebih ringkas Mungkin yang sekian lembar jadi 1 lembar atau jadi 2 lembar dan nanti engkau akan saya kasih 10 riyal atau engkau akan saya kasih 20 riyal sehingga apa? Keduanya terjatuh ke dalam riba. Nah, tukar menukar uang yang sejenis, ya. Nah, kemudian ada tambahan. Ya. Baik engkau yang menambahkannya atau engkau yang meminta tambahan. Ya. Walaupun satu rial lebihnya. Ya. Punya uang 20 ribuan ya. Mungkin atau punya uang ya 10 ribuan lah atau 5 ribuan. Tebel ya. Pengen yang ringkas di dompet. Tuker ya, tuker 100 ribu nah. Kemudian engkau memberikan upah 1 ribu atau 2 ribu ya. Nah, kepada orang yang memiliki uang 100 ribu satu lembar itu nah. Atau sebaliknya ya. Bisa juga kasus sebaliknya. Engkau memiliki uang 100 ribu, gak ada receh, pengen tukar. Tukar ya 5 ribuan. Nah, nanti saya kasih upah 2 ribu ya. Nah, maka apa? Terjatuh ke dalam riba. Atau engkau menukar uang yang 100 ribu menjadi 5 ribuan atau 10 ribuan ya, atau 20 ribuan ya. Kemudian ternyata temanmu yang punya uang recehan tersebut gak cukup 100 ribu ya. Ya akhirnya ini cuma 90 ribu yang ada, cuma 95 ribu. Kemudian engkau tukarkan uang 100 ribu tadi dengan uang 95 ribu. Ya udah 5 ribunya besok aja. Nah, terjatuh ke dalam riba. Nah, karena harus ya dan biyadin. Harus di tempat. Ya. Gak boleh dihutang. Tukar menukar uang gak boleh dihutang. Karena akan terjatuh ke dalam riba. Ya. Al-muhim. Jika pekerjaan mau tukar menukar uang, kau harus mempelajari mana yang halal dan mana yang haram dalam tukar menukar uang. Jangan sampai terjatuh ke dalam riba. Fa'arofna ma huwal ilmu alladhi aujabahu Allahu 'alaik. Maka kami tahu atau kita tahu sekarang ilmu apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadamu untuk engkau mempelajarinya. Huwa an tata'allamal mas'alata allati yu'malu fiha ba'dal arkanil Islam. Yaitu apa? Engkau mempelajari masalah-masalah yang diamalkan ya. Yang engkau kerjakan nah, setelah rukun-rukun Islam ya. Wajib bagimu mempelajari masalah-masalah yang diamalkan ya. Setelah rukun-rukun Islam. Karena banyak amalan-amalan yang wajib selain rukun-rukun Islam ya. Nah, maka wajib pula bagimu untuk mempelajarinya. Jika engkau adalah seorang tukang misalkan ya, maka hendaknya engkau mengetahui mana yang boleh dalam pertukangan, mana yang enggak boleh ya. Jangan sampai engkau bekerja sebagai tukang kemudian engkau bangun gereja ya. Nah, atau bangun tempat-tempat kemaksiatan dan kau tahu itu adalah tempat kemaksiatan. Ya. Waliyadu billah. Al-muhim. Ya. Jangan sampai engkau terjatuh ke dalam hal-hal yang Allah haramkan. Ya. Maka dalam pekerjaan yang engkau geluti, yang engkau tekuni, maka perhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Al-arkanul khamsatu la yu'dharu ahadun bijahliha. Satu paragraf lagi. Rukun-rukun Islam yang lima, kata Syekh, tidak boleh seorang pun diberi uzur untuk tidak mengetahuinya. Artinya enggak ada uzur untuk seorang pun untuk tidak mempelajari rukun-rukun Islam yang lima. Setiap muslim dan muslimah wajib mempelajarinya. Tidak ada uzur bagi seorang pun untuk tidak mempelajarinya. Tsummal mas'alatul lati yu'malu fiha. Kemudian masalah-masalah yang diamalkan. Yaitu amalan-amalan yang wajib di dalamnya. Huwa azimun alal hajj. Dia ingin haji. Yang bagi an ya'rifa kaifa yahujj, maka seyogianya dia tahu bagaimana tata cara haji. Rajulun wazirun la budda an yata'allama siyasa syar'iyyah. Seseorang yang dia adalah menteri, maka wajib baginya untuk mempelajari siyasah syar'iyyah. Wajib alaihi an yadrusa siyasah syar'iyyah. Wajib bagi dia untuk mempelajari bagaimana siyasah syar'iyyah, bagaimana mengurus rakyat, apa hak dan kewajiban rakyat. Rajulun ra'is, seseorang pemimpin, presiden atau raja, wajibun alaihi an yadrusa siyasah syar'iyyah, dia juga wajib mempelajari siyasah syar'iyyah. Al-amalul ladhi tuzawiluhu wajibun alaika an ta'lamahu. Amalan yang engkau tekuni, pekerjaan yang engkau tekuni, wajib bagimu untuk mempelajarinya. Ta'allam ma qala Allahu fihi wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah apa yang Allah firmankan tentangnya dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Selesai dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Baik. Dari sini kita mengetahui apa ilmu yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Apa ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat dalam talabul ilmi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا.